hatiku urung cahayu. Kapan konco wes ngerti yen kowe kuwi duweku. Angin opo salah teko ninggalke aku tanpa ene. Pancen kuwi wis dadi karepmu, aku lega lan liwa. Nanging siji sing kudu ngerteni cara, aku ora bakal lali lan ora golek ganti. Kabeh kanca kau ninggal ke aku tanpa wene warto.